Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Baiklah saudaraku muslim dan muslimah, alhamdulillah kembali menyapa anda semua dan masih bersama kami di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, Komplek Alun-Alun Kota Purbalingga, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kembali sesi yang kedua dari Daurah Ilmiah Akbar di Kota Purbalingga bersama beliau Al-Ustadz Luqman bin Muhammad Babdu Hafidhullah Ta'ala, kali ini dengan tema Indahnya Hidup dengan Akhlak yang Mulia. Dari studio kami, maksud kami dari Masjid Agung Darussalam Purbalingga, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti. Kita sebelum menunaikan salat zuhur tadi, kita dapat mengambil banyak faedah tentang bagaimana sikap dan akhlak as-salaf, pendahulu umat ini, dari orang-orang yang berilmu, dari kalangan orang-orang saleh, di dalam menyikapi kebatilan dan ahlul batil. Di antara akhlak yang dituntunkan oleh mereka adalah agar kita tidak duduk atau berbicara dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah dan ahlul batil, baik dari kalangan murji'ah atau khawarij atau dari kalangan syiah atau mu'tazilah, qadariyah dan yang lainnya. Kalau di zaman kita ditampakkan bahwa sikap yang baik dan budi pekerti yang baik adalah mau duduk dengan semua pihak, mau bermajlis dengan siapa saja, mau mendengarkan ucapan dan ceramah siapa saja, itu sikap yang adil dan sportif dan akhlak yang mulia. Sementara salafun salihun, para pendahulu umat ini yang saleh, mengajarkan kepada kita tidak demikian. Lebih dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis yang sudah kita dengarkan bersama tadi, yang melarang kita untuk mendekat dari orang-orang yang mengusung paham batil, dari orang-orang yang berpaham bid'ah, bid'ah mu'tazilah, yang meyakini bahwa Quran itu makhluk bukan kalam Allah, yang meyakini bahwa Allah tidak memiliki sifat-sifat, atau yang mentakwil sifat-sifat Allah dari kalangan Asy'ariyah, atau dari kalangan khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin dan yang lainnya. Al-Imamul Hasanul Basri yang tadi sempat kita sebutkan dalam poin pertama pembahasan kita, mengajarkan kepada kita sebuah akhlak yang mulia. Dalam salah satu nasihatnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Wabbah dengan sanadnya yang sahih, beliau mengatakan, La tujalis sahib hawal فَيَقْذِفُ فِي قَلْبِكَ مَا تَتَّبِعُ عَلَيْهِ فَدَهْرِكَ. Jangan anda duduk dengan seorang ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Karena hawa nafsu logikanya, hawa nafsu pahamnya yang menyimpang. Jangan, kata Al-Hasan al-Basri. Kenapa? Nanti ahlul bid'ah itu tadi, baik dia seorang rasionalis atau liberalis, atau dari seorang yang khawarij atau syiah, nanti dia akan menanamkan, melemparkan ke dalam hati kamu sebuah syubhat, penyakit akidah, penyakit penyimpangan yang kamu nanti akan mengikuti jejaknya. Mari kita perhatikan baik-baik. Ada sekian faedah dari nasihat ini. Kata Imam Muhammad bin Sirin, salah satu ulama dari masa tabi'in, mengatakan, "La tujalisu ashab al-ahwa, wala tujadiluhum, wala tasma'u minhum." Jangan kalian duduk dengan ahlul bid'ah, pengekor hawa nafsu, dan jangan berdebat dengannya atau mendebati mereka. Jangan ditantang debat, nanti dikatakan penakut kalau enggak dilayani. Wah, beraninya hanya bicara di kandang sendiri. Biarkan, jangan dihiraukan. Kalau kamu ikhlas, sabar. Jangan khawatir ditakut, dikatakan atau dicela. Kenapa? Salaf kita, pendahulu kita, ulama kita, salihin melarang kita itu. Wala tasma'u minhum, dan jangan kalian mendengar sedikit pun dari ucapan-ucapan mereka. Jangan. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Disebutkan pula oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah Al-Kubra dan juga Al-Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah dan yang selain keduanya sebuah riwayat nasihat dari seorang ulama di masa tabi'in Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Antum kalau mendengar nama-nama seperti ini, jangan kemudian antum membayangkan mereka itu kayak ustaz-ustaz kayak saya dan yang semisalnya. Jangan. Itu orang-orang soleh, berilmu, keilmuannya itu lengkap, meliputi berbagai disiplin ilmu agama, sehingga dia menggabungkan ilmu yang ini dengan yang itu, merinci yang di sana dengan yang ini, menghubungkan yang ada di disiplin ilmu ini dengan disiplin ilmu yang sana, lengkap perangkatnya. Yang hari-harinya dipenuhi dengan ibadah, zikrullah, akhlak yang mulia. Beliau mengatakan Abdullah bin Zaid Al-Jarmi rahimahullahu taala Abu Qilabah, "La tujalisu ahlal bid'ah." فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض الذي تعرفون. Jangan kalian bermajlis dengan ahlul bidah. Macam-macam majlisnya. Majlis musyawarah, membicarakan sebuah dakwah, majlis dengan ahlul bidah dari dalam sebuah lembaga pendidikan, bergabung dengan Asy'ari, Sufi, Syi'i, Ikhwani, Khawarij di satu lembaga pendidikan, rapat bersama dengan ahlul bidah, atau orang-orang yang mengajar di universitas-universitas sebagai dosen di bidang agama misalkan, bergabung di sana dengan dosen-dosen lainnya dalam fakultas usuluddin, dalam fakultas syariah, dengan beragam orang. Ini yang satu doktor lulusan Madinah, masya Allah, yang sebelahnya dosen atau dekannya doktor lulusan Kanada, yang kagum mungkin kepada Khomeini, kagum kepada tokoh-tokoh liberal di Eropa ataupun di Mesir dan yang semisalnya. Masya Allah. Ini yang Sunni duduk bersama dengan Mu'tazili dalam sebuah lembaga pendidikan. Maka Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi menasihatkan, jangan duduk dengan mereka, jangan bermajlis dengan mereka. karena aku sangat khawatir, tidak merasa aman mereka itu akan menenggelamkan kamu dalam kesesatan-kesesatan mereka. Aku khawatir. Ya, kalau orang punya iman khawatir. Orang yang mengerti tentang mahalnya iman, tentang bahayanya sebuah ketergelinciran dalam perkara akidah, dia akan khawatir. Tetapi seorang yang gak belajar Islam, gak belajar sunnah, gak belajar Al-Quran, imannya lemah, sehingga dia tidak sayang kepada imannya, tidak takut kepada Allah untuk jatuh dalam penyimpangan dalam masalah keimanan. Lebih besar dosanya seorang menyimpang dalam bidang keimanan dan akidah, ideologi dan pahamnya, dibandingkan seorang pecandu narkoba. Di sisi Allah lebih besar ini dosanya. Karena pecandu narkoba atau khamr, dia malu sembunyi-sembunyi menyebarkan kemungkarannya, takut ketahuan. Tetapi ahli bid'ah yang menyebarkan paham-paham bid'ahnya itu merasa sedang melakukan kebaikan, merasa sedang membela agama Allah. Sehingga syaitan, kata Sufyan Ats-Tsauri, sesungguhnya ahlul bid'ah itu lebih disenangi oleh syaitan dibandingkan ahlul ma'asi. Lebih disenangi oleh syaitan dibandingkan para pelaku maksiat, khamr, zina, judi, penipu, pencuri. Lebih disenangi oleh syaitan ahlul bid'ah dibandingkan para pelaku maksiat ini. Kenapa? Para pelaku maksiat sadar bahwa dirinya kotor. Lingkungan mengetahui ini orang kotor ini. Tetapi kemungkaran yang terkait dengan syubhat, pemahaman yang menyimpang tentang takdir, paham yang menyimpang tentang keimanan kepada hari akhir, pemahaman yang menyimpang dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, pemahaman yang menyimpang dalam bidang nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, pemahaman yang menyimpang terkait dengan keimanan. Ada yang mengatakan seorang yang melakukan dosa besar langsung kafir. Kelompok lainnya lawannya, gak ada masalah. Kemaksiatan apapun tidak mempengaruhi keimanan. Iman gak bisa naik, gak bisa turun, karena tetap begitu ya imannya kita dengan imannya Abu Bakar As-Siddiq sama. Imannya kita dengan imannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Salaf, para ulama dahulu mengingatkan, jangan duduk dengan mereka. Kata Abu Qilabah Abdullah bin Zaid al-Jarmi, aku sangat khawatir. Gak merasa aman, nanti mereka akan mencelupkan kamu dalam kesesatan mereka, dalam keadaan kamu gak sadar. Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, mengatakan, mujalasatu ahli bid'ah mumridatun lil qulub. Bermajlis dengan ahli bid'ah di seminar-seminar, lu kok hadir kamu dalam seminarnya orang-orang liberalis itu? Ya, kita lihat yang baik kita ambil, yang gak baik kita buang. Lu kamu kok baca-baca bukunya seorang pengingkar takdir atau seorang yang menyeru kepada pemberontakan dan membunuh umat Islam? Ya, kita harus adil, jangan menutup diri, jangan eksklusif. Kita harus baca. Tidak demikian bimbingan orang-orang soleh. Tidak demikian bimbingan generasi terbaik dan termulia umat ini. Tidak demikian bimbingan para ulama kita. Lalu kita ini mengikuti siapa? Kalau seperti itu cara dan jalan berpikir kita. Kata Ibnu Abbas, duduk atau bermajlis dengan ahli bid'ah itu dapat menyebabkan penyakit ini, atau dapat mengakibatkan kalbu ini berpenyakit. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Tadi sudah sempat disebutkan riwayat nasihat dari Al-Imam Ahmad terkait dengan Husain Al-Karabisi. salah satu tokoh rasionalis Mu'tazilah yang sekarang ini jumlahnya lebih banyak, dan kalau Karobisi masih dikenal dengan ibadah akhlaknya, karya-karyanya. Kalau orang rasionalis Mu'tazilah sekarang, ibadahnya enggak dikenal ibadah, cara berpakaiannya juga tidak menunjukkan seorang muslim yang sejati. Beda-beda. Kalau Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Bukhari dan Muslim melihat tokoh-tokoh Mu'tazilah zaman sekarang ini, entah bagaimana lagi bentuk pengingkaran dan sikap mereka. Karabisi dikenal orang yang tawadhu secara zahir, khusyuk kalau ibadah, berzikir. Barakallahu fikum. Tidak sama dengan Jalaluddin Rahmat, tidak sama dengan Ulil Absar Abdullah. Tidak nampak cahaya iman di wajahnya, cahaya sholat. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Fudail bin Iyad. Al-Imam Fudail bin Iyad, salah satu ulama yang hidup di masa akhir tabi'ut tabi'in, yang saya yakin orang sering mendengar nama ini. Di hadapannya menangis hingga tidak sadarkan diri karena beliau memahami makna-makna ayat itu, merasa takut kepada Allah dan azab-Nya hingga tidak sadarkan diri. Dia, beliau mengatakan dalam salah satu nasihatnya, la tajlis ma'a sahibi bid'ah fa inni akhafu an yanzil 'alayka al-la'na. Jangan Anda duduk dengan pengusung pemikiran bid'ah, karena sesungguhnya aku sangat khawatir akan turun kepadamu laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan yang lainnya, kalau tadi riwayat itu disebutkan oleh Ibnu Baqah dalam Al-Ibana, Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan yang lainnya, ini disebutkan yang berikutnya oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya I'tiqadu Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau mengatakan, Fudail bin Iyad, ihdharu ad-dukhul ala ashabil bidah fa innahum yasudduna 'anil haqq. Waspadai bermajlis, bertemu, mendatangi majlis-majlis ahlul bid'ah, karena sesungguhnya mereka itu berupaya menghalangi manusia dari kebenaran. Sekali lagi, yang saya bacakan ini perkataan-perkataan ulama. Kalau kita melihat dari berbagai nasihat tadi, kita mendapatkan beberapa faedah. Sebelum saya menyebutkan faedah yang penting ini tadi, penting pula untuk saya bacakan atsar nasihat, wasiat, bimbingan Al-Imam Fudail bin Iyad, salah seorang pakar hadis yang mulia. Kalau sudah berbicara tentang penjelasan ayat-ayat Al-Quran, beliau ini luar biasa tingkat keluasan keilmuannya. Dalam nasihat berikutnya yang juga diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai, sengaja saya sebutkan beberapa literatur dan nama-nama penulisnya agar nama-nama ini terus terngiang-ngiang di telinga kita. Nama-nama besar, orang-orang soleh, agar cara memahami kita dalam Islam, agar cara berislam dan berakidah kita selalu merujuk kepada mereka, mereka orang-orang soleh tadi. Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan, sahibul bid'ati la ta'manhu ala dinik wa la tushawirhu fi amrik wa la tajlis ilayhi faman jalasa ila sahibi bid'atin warrathahu Allahul 'ama. Seorang pengusung paham bid'ah, jangan Anda merasa aman darinya terkait dengan akidah kamu, terkait dengan urusan keagamaanmu, jangan merasa aman darinya. Dan jangan sekali-kali kamu mengajak seorang pengusung bid'ah untuk bermusyawarah dalam urusanmu, apalagi urusan dakwah. Satu yayasan yang ini berpaham khawarij, mendukung gerakan-gerakan teroris, memuji para teroris. Yang satu lagi berpaham tarekat sufi yang mengatakan bahwa Allah berada di mana-mana dan berada di tubuh makhluk-makhluknya. Atau yang semisal dengan ini. Para hadirin yang saya muliakan, bukan akhlak seorang muslim, bukan tergolong budi pekerti yang mulia ketika seorang muslim itu tidak peduli dengan siapa dia bermajlis, dengan siapa dia duduk, apalagi dengan siapa dia bermusyawarah terkait urusan agama. Maka Imam Fudail bin Iyad mengingatkan, jangan sekali-kali Anda mengajak mereka bermusyawarah, dan jangan bermajlis dengannya. Barang siapa yang duduk mendengarkan sahibul bid'ah berbicara, berceramah, menyampaikan akidahnya, didengarkan, diberi kesempatan telinga dia mendengar, maka Allah akan tanamkan di dalam kalbunya kebutaan. Bukan buta mata, tetapi buta hati, sehingga dia tidak tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik. Dia tidak tahu lagi mana akidah yang dituntunkan oleh Rasul dan mana akidah yang menyimpang. Semakin seorang muslim merasa bahwa imannya itu mahal, akidahnya itu sangat berharga, dia akan selalu menjaga keutuhan dan kemurnian imannya ini, keutuhan dan kemurnian akidahnya, peduli. Sangat disayangkan, di saat dia berurusan-urusan dunia, mau berdagang atau bekerja sama, berpartner dengan seseorang dalam urusan dunia, perusahaan, ataupun yang semisalnya, dia mencari orang yang jujur, yang amanah. Urusan dunia. Kalau tahu orang ini gak jujur dalam berpartner, dalam berkongsi, gak mau. Bahkan kalau ada orang lain, teman yang mau berkongsi, bekerja sama dengan orang tadi, diingatkan, jangan dengan dia dalam urusan dunia. Ternyata dalam urusan akhirat, urusan iman, urusan akidah dan manhaj, dia tidak peduli. Betapa ruginya dia telah menjual agamanya dengan sesuatu duniawi yang sedikit, menjual keselamatan akidahnya dengan nilai duniawi yang tidak berharga ini. Doktor sudah pulang dari Madinah mengajar bermajlis dengan tokoh-tokoh Mu'tazilah di lembaga-lembaga pendidikan mereka dalam rangka mendapatkan gaji bulanan tambahan. Ya subhanallah, tidak ada bentuk rezeki yang lainnya. Tidakkah bisa Anda berdagang walaupun kecil dan bersabar sebagaimana para ulama kita bersabar atas kemiskinan, sebagaimana para sahabat rata-rata dan mayoritas mereka adalah miskin dan fukara. Para imam kita Syafi'i, Ahmad dan yang lainnya fukara. Bersabar Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Bahkan Al-Imam Ibrahim An-Nakhai, salah satu ulama di masa tabi'in, murid sahabat, mengatakan la tujalisu ashabal ahwa fa inni akhafu an tartadda qulubukum. Jangan duduk dengan ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu, karena sesungguhnya aku sangat khawatir kalbu kalian akan menjadi murtad. Pelan-pelan, pelan-pelan, bertahap, bertahap, tiba-tiba tidak dirasa dia sudah murtad, keluar dari agama. Tidak dengan tegas mengatakan saya Yahudi, saya Nasrani, tidak. Tetapi dia telah berkeyakinan dan berakidah dengan akidah-akidah yang menyeret dia dalam kekufuran. Seperti apa contohnya? Perlu dipelajari. Sabarlah antum belajar akidah, belajar iman, belajar manhaj. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, dari beberapa asar yang kita dengarkan tadi, ternyata mayoritas nasihat mereka, mayoritas nasihat salaf, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in tadi, kenapa kita harus menjauhi, memboikot dan meninggalkan ahlul bid'ah? Tujuan utamanya adalah menyelamatkan diri kita. Perhatikan baik-baik. Menyelamatkan akidah kita, iman kita. Ini tujuan utamanya. Tujuan berikutnya baru harapannya, kenapa kita menghajar atau memboikot seorang ahlul bid'ah, seorang hizbi dan yang semisalnya, agar dia bertaubat. Tujuan yang berikutnya agar umat tidak tertipu. Kalau kita semua meninggalkan seorang ahlul bid'ah, menjauhi majlis-majlisnya, umat bisa mengambil pelajaran bahwa ini orang tidak lurus, ini orang tidak baik. Umat terselamatkan. Tapi sebagian pihak di zaman ini mencoba mengkaburkan permasalahan seperti ini. Dia mungkin berceramah atau menulis, barakallahu fikum, beberapa bimbingan akhlak yang baik dan hikmah di dalam bersikap dan berdakwah, yang ternyata itu jauh dari bimbingan hikmah yang dibimbingkan oleh salafun salihin, jauh dari bimbingan hikmah yang dituntunkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan tegas dia mengatakan bahkan meninggalkan ahlul bid'ah boleh dilakukan apabila ahlul bid'ah tadi dapat mengambil manfaat dari sikap kita dalam bentuk bertaubat dan rujuk dari kebid'ahannya. Coba perhatikan baik-baik. Menghajar ahlul bid'ah, memboikot, menjauhi majlis-majlisnya, meninggalkan majlis-majlisnya, itu disyariatkan apabila diharapkan ahlul bid'ah tadi mengambil pelajaran, jera, dan meninggalkan bid'ahnya. Kalau tidak demikian, maka tidak disyariatkan menghajar ahlul bid'ah atau memboikot mereka, menjauhi majlis-majlisnya, tidak mau membaca bukunya, tidak memberi kesempatan ia berceramah, tidak mau berorganisasi dengannya dan seterusnya. Tidak boleh diterapkan kalau seandainya dia justru akan tetap dalam kebid'ahannya dan terus melanjutkan kebid'ahannya. Tidak demikian, wahai saudaraku. Perhatikan nasihat-nasihat ulama tadi. Jangan duduk dengan ahlul bid'ah karena aku khawatir, kata Imam Fudail bin Iyad. Mereka akan menanamkan kesesatan dalam kalbu kamu. Jangan bermajlis dengan ahlul bid'ah karena aku khawatir Mereka akan mencelupkan kamu, menenggelamkan kamu dalam penyimpangan-penyimpangan mereka. Ibnu Abbas mengatakan, jangan duduk dengan ahlul bidah. Karena duduk dengan mereka akan menyebabkan kalbu kita berpenyakit. Penyakit penyimpangan. Begitu juga nasihat Imam Muhammad bin Sirin, Al-Hasan al-Basri, Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama salihin lainnya. Jadi yang diutamakan itu apa? Ketika kita menjauhi majlis-majlis ahlul bid'ah, tidak mau bermajlis dengannya, memboikot dia, adalah keselamatan iman. Enggak, kita menemui dia dalam rangka nasihat, dalam rangka menyelamatkan dia. Ingatlah, sejarah telah menunjukkan kepada kita berapa banyak orang-orang soleh yang awalnya dia soleh dan berilmu, bergabung, bermajlis dengan ahlul bid'ah dalam rangka untuk menarik dia kepada kebaikan, kepada al-haq. Ternyata dia yang keseret, dia yang dibawa oleh ahlul bid'ah. Masih ingat peristiwa Imran bin Hibban, salah seorang pakar hadis di masa tabi'in. Enggak tanggung-tanggung di masa tabi'in. Masa penuh dengan ulama, masa penuh dengan ilmu, bukan seperti masa kita. Masa ulama telah berkurang, kejahilan tersebar, iman berkurang, dunia menguasai kita. Imran bin Hibban, dahulu kawan-kawannya para muhaddisin, teman-temannya para ulama, pakar-pakar hadis dalam bidang ilmu hadis, dikenal dengan kesolehannya. Dia menikahi putri pamannya, yang mana putri ini tadi telah berpaham dengan paham khawarij. Bahasa kita sekarang, teroris khawarij. Seorang putri, seorang perempuan dinikahi, tujuannya mulia, dalam rangka untuk menyelamatkan dia, menasehatinya, membimbingnya. Apalagi dia seorang istri, gampanglah. Subhanallah, berjalan waktu, ternyata memang orang-orang soleh salaf itu memang benar. Bukannya si istri yang terselamatkan dari akidah yang ekstrim yang membahayakan, justru sang suami yang berilmu, yang sudah pernah berkawan dengan pakar-pakar hadis, keseret dalam akidah khawarij. Sampai dialah Imran bin Hibban ini yang memuji, menyanjung pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib, teroris yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan ditebas menggunakan pedang yang tajam. Barakallahu fiik. Kemudian dia membuat sebuah syair yang isinya adalah pujian luar biasa terhadap si pembunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib ini. Gara-gara istri, bergaul dengan istri di rumah, istri melayani dia, membuatkan minum, memberi makan, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan para pengusung paham bid'ah yang memang sengaja terus mendakwahkan, mempengaruhi umat? Maka dari itu, ikhwani fiddin, azan ya Allah wa iyyakum, hati-hati dari yang seperti ini. Bukan termasuk akhlak yang mulia Anda bermajlis dengan ahlul bid'ah. Tidak. ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Untuk kita bisa mengetahui yang seperti ini lebih lengkap, lebih jauh, tentunya kita harus banyak mengkaji dan mempelajari bimbingan ulama-ulama yang terdahulu. Dimasyarakatkan karya-karya ulama terdahulu di masjid-masjid, di pondok-pondok pesantren, di sekolah-sekolah, dalam kajian-kajian. Harus dikaji agar umat ini terus ada hubungan mata rantai dengan generasi terbaik umat ini. Kalau umat sekarang sudah terlepas dari ikatan mata rantai para orang-orang soleh tersebut, maka umat ini akan binasa. Demikian al-imam dan sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan dalam nasihatnya, la yazalun nasu fi khairin ma akhadhu al-ilma an akabirihim wa idza akhadhu al-ilma an asaghirihim halaku. Umat ini akan senantiasa berada dalam kejayaannya, kebaikannya, kebaikan ilmunya, imannya, akidahnya, akhlaknya, selama mereka selalu berupaya mengambil ilmu, menimba ilmu agama ini dari para ulama kibar, para ulama-ulama besar pendahulu umat ini. Dan ketika mereka telah mengambil ilmu dari ahli bid'ah dan orang-orang yang tidak amanah ini, mereka akan binasa. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Ketika ada tokoh misalkan yang mengatakan bahwasanya Syiah itu sama dengan kita, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada perbedaan yang berarti antara kita dengan Syiah. Bahkan para ulama Syiah telah mewariskan karya-karya ilmiah yang tersebar di berbagai perpustakaan dan toko-toko buku. Masya Allah, orang seperti ini kira-kira adalah seorang yang amanah terhadap umat, orang yang memiliki kasih sayang kepada umat, atau justru dia adalah seorang tokoh yang akan menyesatkan umat? Jawabannya adalah yang kedua. Siapa tokoh ini? Hasan al-Banna. Tokoh al-ikhwanul muslimin, salah satu tokoh al-ikhwanul muslimin yang berikutnya, yang bernama Mustafa As-Sibai, memamerkan dan mempromosikan salah satu akidahnya, bahwa dia kalau datang ke makam Rasulullah di Madinah, datang ke kubur Rasul di Madinah, maka saya memanggil Nabi, wahai Rasul, tolonglah aku dari kesempitan, sembuhkan penyakitku wahai Rasul. Dan yang semakna dengan ini, apakah tokoh seperti ini tokoh yang boleh dibiarkan menanamkan akidahnya yang batil dengan berdoa kepada selain Allah, meminta keselamatan, meminta kelapangan rezeki dan yang lainnya kepada selain Allah termasuk Rasul sendiri? Yang ini tentunya oleh Nabi dilarang keras, di dalam Al-Quran dilarang keras, karena perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan, telah menjadikan bagi Allah tandingan dan sekutu di dalam peribadatan. Begitu juga orang ini, Mustafa As-Sibai misalkan, ketika mendidik para pemuda-pemuda yang masuk dalam struktur al-ikhwan muslimin di negeri Syria, mengatakan di saat ada kunjungan seorang tokoh Syiah Rafidhah dari negeri Iran ke Syria demi mendapatkan ridho tokoh Syiah ini. Mustafa Sibai berceramah di hadapan pemuda-pemuda Ikhwanul Muslimin dengan mengatakan, barang siapa yang ingin menjadi seorang Ikhwanul Muslimin yang hakiki, hendaknya dia mengikutinya. Masya Allah, mau dikemanakan pemuda-pemuda kita? Apakah termasuk amanah, penamanah dan takut kepada Allah kalau dia mendiamkan kondisi ini, tidak menjelaskan kepada umat dengan mengatakan jangan dibaca buku-buku oleh Ikhwanul Muslimin karena membahayakan, karena mempromosikan kebatilan dan bid'ah. Kita tahu ada buku-buku karya Usama bin Laden diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, atau para pengikut Usama bin Laden dari Indonesia ini, kemudian kita membiarkan anak didik kita, teman-teman kita membacanya, yang akhirnya akan melahirkan para pemuda-pemuda baru, kader-kader baru terorisme. Kita tahu pondok-pondok pesantrennya, pondok pesantren Ngeruki Al-Mu'min di Ngeruki sana, ya memang betul tidak diajari langsung merakit bom itu bagaimana, tapi di sana diajarkan bagaimana merakit akidah khawarij yang akan sampai pada kesimpulan pemikiran ekstrim, yang kemudian nanti di saat dia sudah waktunya, tiba waktunya untuk dikomando, meledakkan, membunuh, akan dia lakukan. Apakah termasuk amanah kita bermajlis dengan orang-orang seperti itu, berada di lembaga seperti itu, menyalurkan bantuan untuk pondoknya? Tentu ini bukan akhlak yang mulia, bukan budi pekerti yang terpuji. Ikhwan fi din, azzani Allah wa iyyakum. Sampai-sampai demi hikmah, demi budi pekerti yang diklaimnya, sampai-sampai dalam hal yang dianggap sepele sebenarnya, tapi ini menunjukkan kelemahan. Masalah berpakaian termasuk hikmah di dalam berdakwah. Hendaknya Anda berpakaian dengan cara berpakaian yang biasa di negeri Anda Muslimin memakainya. Kalau Anda memakai jubah seperti ini, itu enggak hikmah. Ya. Karena berbeda dengan kebiasaan Muslimin. Subhanallah. Ya Subhanallah. Ini orang, satu, dia tidak mengerti wakil atau realita Muslimin di negeri kita. Di negeri kita, orang berpakaian jubah seperti ini sudah gak asing. Betul gak? Di mana-mana kita dapetin, di rumah sakit ada, orang yang ke dokter ada, di pasar ada, di masjid-masjid apalagi. Ya. Sudah biasa. Dan umat Islam di Indonesia tahu, menghargai ketika ada seorang Muslim mau menunjukkan kemuslimannya. Umbah itu nak kurang memasyarakat. Itu eksklusif. Siapa yang bilang? Walhamdulillah, masyarakat Indonesia sekarang menerima itu. Oh, gak apa-apa ya, akhi, pakai bantalun dalam rangka menyesuaikan dengan keadaan. Kan ada larangan dari Rasul untuk kita memakai libasus syuhra, memakai pakaian yang membuat kita menjadi populer dan tenar. Ya, kalau Anda jalan di tengah jalan memakai bajunya astronot, ya pantas itu syuhra. Nah, orang jadi tahu itu loh, yang pakai baju astronot rumahnya di sana. Kalau ke masjid, masjidnya di sebelah situ. Yang mana? Oh itu, oh yang suka pakai baju astronot ya. Kalau pakai jubah sudah biasa. Enggak gara-gara jubah. Enggak. Sekarang ini, apalagi di Indonesia, semuanya populer sekarang. Pria pakai anting populer kan? Iya. Populer sekarang. Jadi ikhwani fiddin, ini hikmah yang keliru. Hikmah yang enggak proporsional ini. Melampaui batas. Nah, kita memakai seperti ini dan senang melihat muslimin memakai jubah seperti ini karena ini pakaiannya Rasul. Iya, tapi enggak biasa di negeri kita. Ayo kita biasakan. Bukankah bantalun celana ini bukan adat Indonesia? Coba belajar sejarah. Ya, sejarah Indonesia. Gimana sebenarnya sejarah Indonesia? Di masa Mojopahit, masa Kahuripan, masa Kenaro Endedes, ya, itu orang Indonesia, Indonesia asli. Gimana pakaiannya dulu? Ya. Ya mirip Petrus Margaren itu. Adatnya. Tapi berlanjut bersama waktu, peradaban itu berubah, akhirnya mengenal celana. Iya kan? Coba belajar sejarah. Nah, sekarang Islam sudah membumi di Indonesia. Orang berangkat haji dan umroh bolak-balik. Pakaian jubah sudah enggak asing. Bahkan kita pingin ini menjadi suatu yang memasyarakat luas. Enggak senang antum melihat orang memakai pakaian yang biasa dipakai oleh para sahabat Nabi? Enggak senang, berat untuk sama-sama kita mensosialisasikan hal ini. Ayo kita bersama-sama. Negeri kita ini dulu enggak kenal bahasa Arab. Bahasanya kalau enggak Jawa ya Sanskerta. Ya. Tapi lambat laun ketika Islam masuk, bergaul, berinteraksi dengan pembawa Islam dari negeri Arab ke sini, sebagian orang kita belajar di luar, akhirnya sekarang bahasa Indonesia banyak dipengaruhi oleh bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab, kursi bahasa Arab, ya kan? Mahkamah bahasa Arab, adil bahasa Arab, majlis permusyawaratan rakyat, tiga-tiganya bahasa Arab. Majlis bahasa Arab, musyawarah bahasa Arab ada di Al-Quran. Rakyat itu dari ra'iyah. DPR itu bahasa Arab. Diwan, perwakilan rakyat. Wakil itu bahasa Arab. Mahkamah agung itu mahkamah bahasa Arab. Ya. Ayo kita bangkitkan. Kita sedang bersaing sekarang dengan orang-orang Barat. Mereka mensosialisasikan cara berpakaian mereka, cara berbicaranya, cara model rambutnya. Kita bersaing. Ayo kita sosialisasikan pakaian Islam, pakaian muslimin. Bukan malah mundur. Ya. Digembosi orang-orang dan teman-teman yang bersemangat. Tentunya ketika berpakaian jubah itu yang rapi. Ya. Yang rapi. Sudah sering kan diingatkan? Iya, tanpa saya ulang. Yang rapi. Enggak harus mahal, tapi rapi. Begitu. Pakai jubah, dalemannya jin. Pakai jubah, kemudian pakai rompi. Ya. Pakai sarung bawahnya. Jangan, jangan macam-macam sudah. Yang sederhana aja. Ah, ini seperti aku nanya. Contoh. Rapi, bersih, indah. Rapi, bersih, indah. Barakallahu fikum. Itu antum juga. Rapi, bersih, indah. Banyak ternyata. Begitu semestinya. Mau pakai sarung? Boleh, silakan. Pakai baju koko, baju takwa itu ya? Boleh, silakan. Kadang-kadang pakai ini, kadang-kadang pakai itu. bukan kemudian digembosi. Jangan dicoba. Itu gak cocok dengan adat kita di Indonesia. Siapa yang bilang gak cocok? Coba antum buka sejarah ulama-ulama negeri ini awal-awalnya, iya kan? Ingat di Ponogoro? Hah? Satu pun gak ada sekarang yang seperti dia. Pakai jubah, berkuda, pakai imamah. Ya? Barakallahu fikum. Jadi, jangan keliru di dalam menerapkan akhlak yang mulia. Jangan keliru di dalam menerapkan hikmah. Jangan salah. Malah kita enggak hikmah. Barakallahu fikum. Ini kajian kita di siang hari ini. Semoga yang sedikit yang kita pelajari ini bermanfaat untuk saya pribadi dan antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan seluruh kaum muslimin kepada akidah dan manhaj iman yang lurus. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang punya andil dalam terlaksananya muhadharah atau kajian ini. Semoga diterima oleh Allah sebagai amanah soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada? Enggak ada. Cukup sudah. Ya, enggak apa-apa.